السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. إخواني في الدين أخوتي في الله، أزن الله وإياكم. الحمد لله kita bertemu kembali dalam pembahasan kita dengan kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar Al-Mashhur bi Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kitab yang dituliskan oleh beliau dalam perjalanan beliau setelah melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah menuju negeri Syam, dan ketika tiba di Tabuk beliau pun mengirimkan surat yang berupa tulisan dan karangan ini. Karena itulah disebut pula dia Risalah Tabukiyah. Dalam judul yang lain disebutkan adalah Zadul Muhajir ila Rabbihi Azza wa Jalla, bekal bagi orang-orang yang hijrah kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Ikhwani fi din akhwat fillah, akrimallahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan uraian dan pembahasan dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله سبحانه وتعالى menyeru orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tegak dengan keadilan, yang menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu terhadap diri kalian sendiri atau terhadap kedua orang tua kalian ataupun kepada kerabat keluarga kalian, dan jikapun dia kaya atau miskin, maka sesungguhnya Allah lebih utama dari keduanya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk kemudian berbuat adil. Dan jika kalian talwu, ya, menyimpangkan, memalingkan, atau tu'ridu, atau meninggalkan apa yang ada dari kebenaran, apa yang diwajibkan dari keadilan, fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Dalam pertemuan yang terdahulu telah kita uraikan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dari awal-awal ayat dari surah An-Nisa 135 ini. Tersisa pada kita firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk berbuat adil. Ya, maka Kita lanjutkan dalam uraian pembahasan ini, ya, di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa sesungguhnya ada dua perkara yang seseorang dengannya, ya, meninggalkan kebenaran dan kemudian ia pun mengikuti hawa nafsu di dalamnya. Yang pertama adalah al-layyu dan yang kedua adalah al-i'radu. Ya, kedua sebab ini adalah di antara dua sebab yang kemudian tersembunyilah kebenaran atau disembunyikanlah kebenaran itu, ya, sehingga kemudian tidak diikuti. Maka berkata beliau rahimahullahu taala menjelaskan tentang bentuk dari al-lay, ya, dan maknanya, kata beliau, al-layyu mislul fatli wa huwa at-tahrifu. Al-layyu adalah sebagaimana halnya al-fatlu, ya, yaitu at-tahrif, bentuk dari memalingkan, menyelewengkan. Wa huwa naw'ani, yang dia ada dua bentuk, ada dua jenis, ada dua macam. Layyun fil lafzi wa layyun fil ma'na. Yang pertama adalah layyun fil lafzi, yaitu penyimpangan, pemalingan dari apa yang seharusnya, ya, pada lafal. Dan yang kedua, penyimpangan, pemalingan apa dari apa yang seharusnya, ya, pada makna. Pada makna. Naam. Kemudian beliau menjelaskan, falayyu fil lafzi, dapat ya halamannya? Ya, kalau di kita halaman 38, ya, paragraf paling bawah, ya, paragraf yang kedua dari bawah dan yang terakhir. Wallayyu mithlul fatli wa huwa at-tahrif wa huwa naw'ani, layyun fil lafzi wa layyun fil ma'na. Ada ya? Baik. Jadi ada dua bentuk al-layyu itu, penyimpangan, pemalingan. Yang pertama pada lafal, yang kedua pada makna. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut. Fallayyu fil lafzi an yalfadha biha ala wajhin la yastalzimul haqqa, imma biziyadati lafzatin aw nuqsanihi aw biibdaliha bighairiha. Kata beliau, adapun al-layyu dalam lafal, adapun pemalingan, penyimpangan, ya, memiring-miringkan, ya, lafal adalah ayal fadhabiha, adalah kemudian dilafalkan suatu perkara itu dari apa yang merupakan kewajiban, kebenaran, keadilan, ya, ayal fadhabiha, dilafalkan kalimat tersebut ala wajhin la yastalzimul haqqa, dalam bentuk yang tidak melazimkan kebenaran. Artinya, apa yang terkandung dari lafal tersebut dari kebenaran, apa yang terkandung dari satu lafal dari kebenaran itu, ya, kemudian menjadi hilang kandungan kebenarannya, apa yang dilazimkan dari kebenarannya, diakibatkan adanya penyimpangan dalam lafal, penyelewengan dalam lafal itu. Ya, bentuknya ada tiga, kata beliau, ya, imma biziyadati lafzatin, apakah itu dengan menambahkan lafal, ya, au nuqsaniha, atau menguranginya, au ibdaliha bighairiha, atau mengganti dengan lafal yang lain, menggantinya dengan lafal yang lain, ya, au layyan fi kaifiyati adaiha, ya, itu berkaitan dengan lafalnya, ya. Adapun yang berikutnya di antara bentuk metode pemalingannya adalah al-layyan fi kaifiyati adaiha, ya, penyimpangan, pemalingan dalam metode atau dalam cara ya melafalkannya, dalam cara menunaikannya. Ya. Wa ihamis sami'i lafzan wa muraduhu ghairuhu. Dan memberikan kesan kepada pendengar satu lafal tertentu, namun yang diinginkan adalah lafal yang lain. Kama kana al-yahudu yalwuna al-sinatahum bis-salami ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, mereka yalwuna al-sinatahum, ya, mendoyong-doyongkan mulutnya, ya, memiring-miringkan lidahnya, ya, menyimpangkan kalimat yang dia ucapkan dengan lidahnya, ucapan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kesan bahwa mereka mengucapkan salam, padahal yang mereka ucapkan apa? Salamu alaikum, artinya al-maut, ya, matilah engkau, bentuknya menyumpahi, ya, mendoakan kejelekan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sahih riwayat Bukhari, Muslim, ya, di mana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Ya, datang sekelompok orang dari orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, assalamu alaikum, kematianlah bagimu. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, fa fahimtuha. Saya fahami apa yang mereka ucapkan. Oh, itu toh yang mereka katakan, ya. Kesannya mereka ingin memperdengarkan seolah-olah ucapan salam padahal doa. Maka menjawablah Aisyah ketika itu, wa alaikumussalam wal la'nah. Dan bagi kalian kematian bahkan laknat. Ya. Dalam sebagian riwayat ada tambahan, ya abna al-qirat wal khanazir, wahai anak-anak monyet, keturunan monyet dan babi. Ya. Jadi kemudian dibalas oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah mendengar itu berkata, mahlan ya Aisyah, perlahanlah wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, innallaha yuhibbur rifqa, ya, fil amri kullihi, sesungguhnya Allah cinta dengan kelembutan dalam segala perkara. Ya. Kisah hadis ini menunjukkan kepada kita tentu saja tentang pentingnya kelembutan, ya, dan kelembutan mampu menjinakkan, ya, mampu untuk kemudian menundukkan apa yang tidak bisa ditundukkan dengan kekerasan, ya. Maka ini perkara yang penting, karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dari hadis ini juga, ya, maka narifku fi syain illa zanahu wa man nuzi an syain illa syanahu. Tidaklah kelembutan itu pada suatu perkara kecuali dia akan menjadikannya indah, ya, dan tidak pula direnggut kelembutan dari dalam satu perkara melainkan ia akan menjadikannya jelek, ya. Jadi lembut ini perkara yang merupakan pokok, karena itu para ulama mengatakan bahwa al aslu fid da'wah al lin, hukum asal dalam da'wah kelembutan, ya, karena da'wah itu sendiri adalah bentuk dari bentuk kekerasan, kekuatan, ya, melarang orang dari kemungkaran, ya, mengajak orang kepada kebaikan, ya. Ini perkara yang syaqqun 'alan nufus, berat bagi jiwa, apalagi jika jiwa itu kemudian telah terbiasa dengan perkara-perkara jahiliyah. Ya. Maka ketika itulah kemudian datang perintah untuk senantiasa mendahulukan kelembutan. Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Dan diantara perkara yang menunjukkan akan didahulukannya ar-rifq dalam dakwah adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, ya. Kalimat bahwa innallaha yuhibbur rifqa fil umuri kullihi, bahwa Allah cinta pada kelembutan dalam semua perkara, ya. Dua permasalahan. Yang pertama, kalimat kul fil umuri kulli, ya. Kata kul yang dia yufidul umum, ya, nanti akan didapatkan dalam pembahasan ilmu usul, ya, berkaitan dengan siyaghatul umum, lafal-lafal yang menunjukkan keumuman kata kul, ya. Dan sebelumnya, ya, adalah fil umur atau fil amri al ta'rif, ya, yang juga memberikan faedah keumuman, ya. Dan yang ketiga adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya ini dalam konteks ketika justru yang beliau dapatkan adalah sikap ketus, bahkan sikap yang jelek dari orang-orang kafir. Artinya, orang kafir saja dalam keadaan berbuat jelek kepada kita saja masih diperintahkan untuk bersikap lembut, ya. Itu konteksnya hadis, ya. Apalagi jika kemudian yang melakukan seperti kita adalah seorang muslim, ya. Apalagi jika ternyata dia terkadang seorang muslim tadi, ya, menampakkan penentangan, ya, atau mungkin celaan dan ejekan dalam keadaan karena persepsi yang salah, karena syubhat yang ada pada mereka, pemahaman yang keliru yang terlanjur, ya, mereka dapatkan sehingga mereka pun mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Bukankah lebih layak bagi kita untuk kemudian bersikap lembut kepada mereka, bersabar, ya, menerangkan dengan baik dan menghilangkan syubhat kesamaran yang ada pada mereka, ya? Bukankah itu akan semakin, ya, ditekankan lagi, ya? Itu saja. Nah, maka hadis ini hadis sahih Bukhari Muslim, ketika Nabi mengingatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bersikap lembut dan bahwasanya Allah mewajibkan kelembutan dalam segala urusan, maka berkatalah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah," fakultu, "Ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan? Qala Rasulullah, ya, "Qad qultu wa alaikum." Kata Nabi, "Aku pun telah mengucapkan pada mereka wa alaikum, dan bagi kalian juga." Dan bagi kalian juga, ya. Artinya dikembalikan apa yang mereka ucapkan dari celaan itu kemudian terpulang pada diri mereka sendiri. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita tidak hanya kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga apa? Keadilan beliau bahkan kepada al-mukhalif, kepada orang menyisihi. Siapa mereka? Orang Yahudi, orang yang mengejek. Beliau tidak tambahkan dari ucapan mereka kecuali dikembalikan. Assalamu alayka wa alaikum. Racun, kematianlah bagimu dan bagi kalian. Selesai. Ya? Karena kita dilarang dari berbuat zalim. Ya? Kita dilarang, ya, untuk melampaui batas, ya. Meskipun terhadap orang yang zalim, ya. Kita balas sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh seseorang dari kezaliman. Tidak boleh melebihi. Siapa yang melebihi batas, ya, meskipun ia melakukannya dalam bentuk muqabalah sebagai balasan, tetaplah ia dalam keadaan zalim pula. Tetaplah ia mendapatkan dosa bahwa kezaliman yang terjadi terhadap dirinya, apa yang orang lain lakukan kepada dirinya, bukanlah pembenar baginya untuk berbuat berlebihan kepada orang yang mendzalimi dirinya, apalagi orang yang tidak punya kaitan dengan kedzaliman tersebut, ya. Maka lihat dari sini keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari bentuk-bentuk al-layyu fil lafzi, ya. Beliau menyebutkan di antara bentuk layu tersebut adalah, ya, ziyadatul lafzin, tambahan lafal. Ya, contoh misalnya, ya, apa yang disebutkan oleh sebahagian golongan yang, ya, menolak sebahagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana mereka kemudian menetapkan tambahan pada sebahagian ayat yang menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, sifatu an-nuzul. Ya, akan datang nanti dalam pembahasan insyaallah taala. Pembahasan, ya, apa? Lumatul i'tiqad, ya. Naam, masalah nuzul, ya, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang telah sah dalam keterangan dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah nuzul ini, yang dia adalah sifat dzatiyah atau fi'liyah? Akhwat, sifat nuzul, sifat dzatiyah atau fi'liyah? Sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tanpa kita bagaimanakan dengan makhluknya, tanpa kita serupakan dengan makhluknya. Ya, tetapi Allah menyebutkan tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ke langit dunia, datangnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ke padang mahsyar, ya, pada hari kiamat, li faslil qadha, untuk menyelesaikan urusan, ya, seperti dalam surah amma yatasa'alun, ya, gimana ayatnya? Bagian akhir dari surah ya. Gimana? Bagian akhir dari ayat. Ya. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina ar-rahmanu wa qala sawaba. Ya. Bukan an-naba ya. Astaghfirullahaladzim. Ya, al-fajr. Ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a maji'ur rabb. Ya. Datangnya rabb. Ya. Dan dengan pula turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maji'ur rabb. Ini adalah perkara yang telah sah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Sebahagian mereka menambahkan untuk menolak apa yang dilazimkan dari kalimat maji dari kebenaran bahwa turunnya Allah ya, dengan turun yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala li faslil qadha ya, untuk menyelesaikan urusan, maka mereka mengatakan itu bukanlah turunnya zat Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah datangnya zat Allah, tapi yang datang adalah hukum Allah. Maka mereka mengatakan ya apa waja'a rabbuka wal malaku, kata mereka ada yang mahdhuf, ada yang muqaddar, waja'a amru rabbika wal malaku saffan saffa ya. Nah ini namanya apa nih? Lay bizia biziarati lafdhin adalah bentuk ya, lay memaling-malingkan dengan menambahkan lafal. Ini enggak benar nih ya. Ya. Ya. Tayyib, itu di antara contohnya ya, biziyati lafzatin au nuqsanha atau dengan mengurangi lafal. Ya, atau dengan mengurangi lafalnya. Ya. Kalau mengurangi lafal ya, sebagai contoh bagi perkara ini ya, tambahan huruf ya, dikuranginya huruf, sebagian huruf misalnya ya. Ya, itu diantara bentuk tipuan orang-orang Yahudi. Ya. Sebagaimana mereka kemudian menambahkan lafal misalnya pada kalimat hittah menjadi hintah ya, yang artinya gandum ya. Itu mereka menambahkan. Kalau yang mereka mengurangi ya istaula ya, istaula ya, menjadi apa istawa ditambah menjadi apa istaula, afwan, ziyadah lam ya, ziyadah lam sama dengan ziyadah nun, pengurangan ya, saya tidak bisa hadirkan ini ya sebagai contoh pengurangan. Ada yang ingat, akhwat? Ya, saya belum ingat ini ya. Baik. Adapun ibdal, ya insya Allah nanti ke depan kita akan coba mengecek ulang ya tentang contoh. Masing-masing ada contohnya tentu saja, ya. Dan tidak disebutkan apa yang disebutkan dari bentuk-bentuk lay ini kecuali bahwa dia memang terjadi ya dan ada pada umat bentuk-bentuk layu tersebut. Nah, adapun yang ketiga, au ibdaluha bi ghairiha, ya, seperti yang tadi, ya, istawa menjadi istaula, ya, penggantian lafal yang lain, ya, dengan dari lafal yang seharusnya. Istawa dirubah menjadi istaula dengan tambahan lam yang artinya berbeda. Yang istawa artinya adalah ala wartafa, ya. Kemudian menjadi istaula yang artinya adalah ya menduduki, menguasai, ya. Ya, ghalaba bermakna ghalaba istaula, ya. Mereka berdalil dengan apa yang di ya nukilkan dari syair, ya. Akhtal, ya. Istawa bisrin alal iraqi min ghairi damin wala sayfin min ghairi sayfin wala damin mihraqi, ya. Bahwa Bishr menguasai Irak tanpa pedang dan tanpa darah yang tertumpah, ya. Maka istawa Bishrun alal Iraqi, kata mereka, ini artinya istaula, menguasai, menduduki, ya. Dan dengan itu, dengan perkataan yang tidak jelas ini, dengan syair yang tidak jelas ini, mereka mentakwilkan makna yang berulang dalam ayat Allah Subhanahu wa taala thumma istawa alal arsy, bahwa Allah itu ya tinggi di atas arsy, ya. Maka ini jelas perkara yang batil. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau ya Sawa'iqul Mursalah, bantahan dari berbagai sisi ya terhadap penafsiran istawa yang artinya Allah tinggi di atas arsy dengan istaula yang artinya menguasai, ya. Di antara bantahan yang menunjukkan kelirunya penafsiran tersebut, penggunaan atau penggantian istilah istawa menjadi istaula, adalah bahwa ya disebutkannya berulang-ulang kalimat istawa dengan ala, tentu saja preposisinya ala, karena lain istawa ila dengan istawa ala, ya. Istawa ila iqasada, seperti yang disebutkan dalam awal surah Al-Baqarah, ya. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, ya. Thumma istawa ila as-sama' ay qasada ila as-sama'. Adapun istawa ala itu artinya ala wartafa', ya. Seperti disebutkan dari Abu Aliyah, ala wartafa', ya, artinya tinggi. Allah tinggi di atas arsy-Nya, ya. Nah, di antara keterangan yang menunjukkan batalnya penafsiran istawa menjadi istaula adalah bahwa kalimat istawa ini berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran. Ya? Berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran yang menunjukkan tidaklah diinginkan dengannya kecuali maknanya yang zahir, maknanya yang hakiki. Ya. Mereka mengakui bahwa maknanya secara hakiki adalah ala wartafa'a. Namun kami menggunakan takwil makna yang tidak zahir, yaitu apa? Istaula. Nah, kita mengatakan bahwa adanya pengulangan lafal istawa dalam beberapa bentuk ayat yang berbeda menunjukkan bahwa tidaklah yang diinginkan kecuali makna yang hakiki atau makna yang zahir. Ya, kama yariqu bijalalihi, sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupai sifat makhluknya, ya. Itu diantara dalilnya. Kemudian yang kedua, diantara dalil yang lain adalah kata Imam Ibnu Qayyim, jika dia ditafsirkan istawa artinya istaula yang artinya menguasai, maka itu justru memberikan kesan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berhasil menguasai langit dan bumi setelah sebelumnya di bawah kekuasaan selain Allah, berarti, ya kan? Dan ini adalah bentuk kekufuran. Ya. Padahal Allah ala kulli syai'in qadir, ya. wa kullu syai'in ilaihi faqir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan segala sesuatu itu lemah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu contoh dari ibdaluha bighairiha atau ibdaliha bighairiha, ya. Aw la yanfi kayfiyati adaiha, atau kalau tadi lafalnya yang di stel, ya. Adapun yang keempat yang disebutkan, aw la yanfi kayfiyati adaiha, adalah dengan melakukan trik-trik tertentu, ya, dalam penyampaian, dalam melafalkan kalimat tersebut, ya, dalam menyampaikan kalimat tersebut, ya, trik-trik tertentu, cara-cara tertentu, sehingga apa yang mereka inginkan dari lafal tersebut tersamar dengan apa yang biasa difahami atau apa yang mereka ingin kesankan. Mereka ingin kesankan kalimat salam, maka mereka menggunakan kata asam. Tapi antara kedua kata tadi ada perbedaan yang jelas, maka mereka samarkan itu dengan metode pengucapan yang dimiring-miringkan. Nah ini, jadi ini tidak berkaitan kepada lafalnya, tapi berkaitan dengan metode pelafalan. Nah, inilah pentingnya mempelajari makharijul huruf, ya, karena perubahan lafal akan menyebabkan perubahan makna, ya. Dan ternyata di antara metode orang-orang Yahudi dalam menyesatkan adalah dengan apa? Mempermainkan lafal tadi, ya, suara, ya, mereka mainkan, ya. Oleh karena itu kita dapatkan bagaimana, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada Al-Qur'anul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Allah menjamin penjagaan Al-Qur'anul Karim bukan hanya pada kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya, tapi juga apa? Makna dan pelafalannya. Karena itu senantiasa Al-Qur'anul Karim, ya, diambil dan disebarkan dengan metode talaqqi, ya, dengan metode, ya, menyimak langsung, mendengarkan langsung, ya, orang per orang. Dan karena itu boleh dijaga apa yang ada di sanad dalam, ya, pelafalan Al-Qur'an dalam qiraah. Ya. Maka ini bentuk dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira ini yang perlu kita ingatkan dari ucapan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala tentang bentuk-bentuk al-lay, ya. Kata beliau, tetapi lay yang disebutkan ini hanyalah salah satu di antara dua bentuk lay, atau layu fi al-lafzi, layun fi al-lafzi, yaitu menyimpang dalam hal lafal saja. Baik, fahadha ahadu naw'ai al-layyi. وَالنَّقُ الثَّانِ مِنْهُ, kata Imam Ibn Qayyim, ini adalah salah satu dari dua bentuk layyun. Adapun bentuk yang kedua dari layyun adalah layyul makna, ya, memaling-malingkan maknanya. Lafal tetap sama, tidak dirubah, ya, akan tetapi dalam menafsirkannya, maka di sanalah kemudian, ya, terjadi, ya, pembiasan, ya, penyamaran, pemalingan dari apa yang seharusnya dari makna yang benar. Kata Imam Ibn Qayyim, ya, wa huwa tahrifuhu wa ta'wilul lafzi ala khilafi muradil mutakallimi wa tihmaluhu ma lam yuridhu aw yusqitu minhu ba'dal muradi bihi wa nahwu hadha min layyil ma'ani. Nah, sebagaimana ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari layyun fil lafzi, penyimpangan dalam lafal, demikian juga ada bentuk-bentuk penyimpangan dalam maknanya. Beliau menyebutkan sini beberapa bentuk, ya. Kata beliau, wa huwa tahrifuhu wa ta'wilul lafzi ala khilafi muradil mutakallimi bihi, ya, dia adalah bentuk tahrif, penyelewengan atau pemalingan, ya, menafsirkan lafal berbeda dengan apa yang diinginkan oleh yang berbicara, berbeda dengan apa yang diinginkan oleh yang berbicara. Ya. Ya, seperti apa yang difahami misalnya, ya, oleh para musyabbihah mujassimah, golongan yang menyerupakan sifat-sifat Allah yang maha tinggi dengan sifat makhluknya, ya, dari golongan Hisyamiyah dan lain sebagainya, ya, ataupun, ya, dari bentuk golongan yang lain yang disebut dengan mukayyifah, ya, bukan musyabbihah tapi mereka mukayyifah. Itu golongan yang menyimpang dari golongan ahlus sunnah wal jamaah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah dalam bentuk mereka membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat tertentu yang tidak ada keterangannya. Ya, ini juga ada. Seperti yang disebutkan contohnya dalam pembahasan Lumatul I'tiqad, di antara ucapan mereka bahwa tinggi Allah ardhihi, tingginya Allah seperti lebarnya gitu. Ya, ini jelas tidak menyerupakan dengan makhluk sesuatu, ya, tetapi menyerupakannya dalam bentuk menyebutkan suatu kaifiyah tertentu apa yang tidak ada keterangan tentangnya. Maka dia juga bentuk dari ta'wil, ya, menyelisih apa yang diinginkan oleh mutakallim. Apa sih yang diinginkan Allah dengan sifat tersebut? Tidak diinginkan kecuali pujian bagi Allah. Yang dia menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, tidak mungkinlah kandungan makna dari ayat-ayat tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah kandungan makna yang melazimkan, menunjukkan adanya keserupaan Allah dengan makhluknya. Tidak mungkin. Ya. Karena Allah maha perkasa, ya, maha mulia, maha kaya, sedangkan manusia fakir, ya, hina, dan bahwa mereka, ya, senantiasa tidak mampu untuk berdiri sendiri, ya, maka akan berbeda tentu saja, dan tidak akan mungkin Allah diserupakan dengan makhluknya. Nah, ini contohnya, ta'wilul lafzi ala khilafi muradil mutakallim bihi, dan dalam perkara inilah diingatkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, aku beriman kepada Allah dan terhadap apa yang datang dari Allah, baik itu ayat-ayat hukum ataupun ayat-ayat yang berkaitan masalah akidah, pengkabaran tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat dan perbuatannya, dengan nama-namanya yang indah, ya, ini semua wajib untuk kita terima dan kita imani ala muradillah, menurut apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Demikian pula bentuk yang kedua, di antara bentuk-bentuk layul makna adalah tahmaluhu atau tihmaluhu ma lam yuridhu, ya, membawa makna kepada apa yang tidak diinginkan dari lafal. Ya. Ya, seperti ini berdekatan dengan yang sebelumnya juga, ya. Seperti misalnya ketika disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ghadab wa wan-naqmu was-sakhtu, sifat murka, marah, ya, yang dia adalah sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, ya. Allah mengatakan falamma asifuna intaqamna minhum, ya, tatkala mereka durhaka kepada kami, maka kami pun murka kepada mereka, itu Allah murka kepada mereka, ya. Maka as-sukhtu, ya, atau as-sakhtu, kemudian al-ghadabu wan-naqmu wal-intiqamu, ini sifat yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat apa dia? Dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan sebab, ya, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah inginkan, Allah pun bersifat dengannya. Ya, maka Allah murka kepada orang-orang kafir. Dalam hadis Abu Hurairah yang panjang, yang disebut dengan hadis syafa'atul uzma, ya, di mana ya, manusia ketika itu litulil mauqif, karena lamanya waktu menunggu diselesaikannya urusan, mereka pun datang kepada para nabi dan rasul meminta syafaat dari mereka agar kemudian mereka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segeralah ditunaikan seluruh perkara urusan manusia itu. Ya, jika dia kebaikan maka ia pun segera mendapatkan hasil dari kebaikan yang ia lakukan. Jika itu kejelekan maka seorang pun mendapatkan bahagian dari kejelekan yang telah ia kerjakan. Nas'allahu salamah. Ya, maka dalam kejadian itu semua nabi dan rasul menolak dan mereka menyampaikan innallaha qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaqdab mithlahu qattu. Sesungguhnya Allah telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah belum pernah murka sebelumnya. Maka setiap nabi dan rasul kemudian mengingat akan apa yang pernah mereka lakukan dari kesalahan meskipun Allah telah mengampuni dosa mereka, kesalahan mereka. Ya, maka kita lihat bagaimana sifat al-ghadab disandarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian ya mentakwilkan makna ghadab ini dengan mengatakan bahwa al-ghadab yang dimaksud adalah irada al-iqab, keinginan Allah untuk menghukum, bukan kebenci, kemurkaan, bukan, tapi keinginan untuk menghukum. Ini sebenarnya kelaziman, ya. Jika Allah murka maka Allah akan menghukum, kan begitu ya? Mereka tidak mau menisbahkan atau menyandarkan sifat ghadab kepada Allah dengan adanya kesamaran syubhat mereka bahwa ghadab itu adanya pada manusia, ya. Ghadab itu seperti ini seperti itu. Ya. Dimulai dengan intifah al-audaj katanya, membengkaknya urat leher ya atau di kepala ya, memerahnya wajah dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk kemarahan. Ada tanda-tandanya dan ini pada makhluk. Adapun pada Allah maka tidak. Ya. Maka pertama mereka memiliki syubhat dan kesamaran dan setelah itu mereka menolak makna yang ada dari lafal tersebut dan yang ketiga mereka kemudian menggunakan makna yang lain, makna pengganti, ya. Maka inilah sebab dari kesalahan mereka, ya, diawali dari justru menganggap atau menyangka apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah dari sifat Allah melazimkan keserupaan dengan makhluknya. Itu kesalahan mereka. Sehingga kata para ulama, Mu'attilah, golongan yang menolak sifat Allah itu, mereka menolak setelah mereka terlebih dahulu menyerupakan Allah. Mereka adalah musyabbihah, menyerupakan lebih dahulu Allah ya dengan makhluknya dengan lafal-lafal yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari sifat Allah. Mereka samakan dulu Allah dengan makhluknya. Setelah itu, karena itu melazimkan kesalahan dengan makhluk, mereka tolak. Jadi mu'attilah didasari oleh musyabbih. Fikrah mereka pertama adalah musyabbih. Dan ini salah. Yang benar, bahwa Allah SWT mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Ya? Dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah selain Allah. Kemudian siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya, yang Allah perlihatkan sebahagian dari makna dari ya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya. Maka mereka ada yang lebih tahu. Ya. Maka ketika mereka menyebutkan perkara-perkara tersebut dan menyandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fawajabal imanu bihi, wajib untuk kita beriman kepadanya. Wa imraruha kamaja'at, dan mengucapkannya, menerimanya sebagaimana datangnya. Ya. Itu yang harus kita fahami. Kata ghadab sah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka kita terima. Adapun makna yang mereka fahami, tasbih penyerupaan dengan makhluk, ini yang harus ditolak. Karena apa? Penetapan sebuah lafal ya yang menunjukkan sifat bagi Allah tidaklah menazimkan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Sebab kalau tidak, kita semua mengakui, mereka pun meyakini akan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Mereka mengakui akan zat Allah. Pertanyaan, bukankah juga ada zat makhluk? Ya. Ya, setiap makhluk pun punya zat. Ya kan? Baik. Apakah sama zat Allah dengan zat makhluknya? Tidak mungkin sama. Meskipun lafalnya sama, zat. Tetapi seperti kata para ulama, al-idhafatu ya, taqtadi at-takhsis. Adanya penggandengan memberikan kesan pengkhususan, spesialisasi. Zat, kalau secara umum artinya zat. Ya? Tapi ketika dikatakan zatullah, maka dia menunjukkan akan zat Allah yang maha sempurna yang tidak mungkin menyerupai zat makhluknya. Ya? Sebaliknya ketika zat, misalnya zat al-insan, zat dari manusia, zatul hewan, zatul bakarah, ya, zat dari sapi, maka dia memberikan gambaran tentang zat dari hewan yang hina, yang lemah, yang tidak berdaya, ya. Jadi masing-masing kemudian dengan adanya idhafa menjadi khusus. Begitu pula kalau, ya, ghadabur rahman, ya, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan kemurkaan makhluknya. Ya, berbeda dengan kemurkaan makhluknya. Kebanyakan dari kemurkaan makhluk dari mana? Dari mana? Dari syaitan. Innal ghadaba minasyaitan. Tapi bukan semuanya. Ya, karena itu kita dapatkan pula ada ghadab yang dia dari bentuk keiman. Mungkin dari syaitan kan kalau dari iman. Ya. Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Benci. Ya. Dan kalau begitu, adapun kemurkaan Allah, maka dialah kemurkaan yang hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah ada dari perbuatan Allah kecuali kebaikan. Wal khairu kullu biyadaihi wasyarru laisa ilaihi. Ya. Kebaikan semua di tangan Allah. Dan tidak kejelekan yang terpulang kepada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dimaksud, ya. Tahmaluhu atau tihmaluhu malam yuridhu. Ya. Membawa makna kepada apa yang tidak diinginkan oleh mutakallim, ya. Oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yusqitu minhu ba'dal murad minhu, atau dijatuhkan, ya, dihilangkan, ya, sebahagian dari apa yang diinginkan, sebahagian dari apa yang diinginkan, ya. Ketika datang satu lafal, ya, dan lafal itu, ya, memuat suatu perkara, permasalahan yang terkandung dalamnya beberapa permasalahan yang lain, ya. Lazimul haqqi haqqun. Kelazimannya adalah kebenaran. Maka kemudian seseorang, ya, menafsirkan apa yang datang dari lafal tersebut dengan menerima hanya sebahagian dari kebenarannya dan menolak sebahagiannya yang lain. Nah, ini pun tidak boleh, ya. Ini seperti kedudukan orang-orang ahlul kitab, ya. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, ya, mereka beriman kepada sebagian kitab kemudian mengingkari sebagian yang lain, padahal mereka diperintahkan untuk beriman kepada kitab itu seluruhnya, ya. Demikian pula apa yang datang dari, ya, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih tentang sifat Allah, ya, tentang khabar, berita dari perkara-perkara yang gaib, ya, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut wajib untuk kita imani, ya, dengan semua apa yang menjadi kelaziman dari perkara tersebut. Kita wajib untuk beriman kepadanya, membenarkan semua apa yang datang dari perkara-perkara tersebut. Ya. Nah, adapun kita menerima sebagiannya, meninggalkan sebagiannya, maka itu bukanlah, ya, bentuk penerimaan yang sesungguhnya yang benar, ya. Dia adalah bentuk dari layun. Ya. Layun fil apa? Meningkat dalam bentuk apa? Dalam bentuk makna, ya. Yaitu dia hanya mengambil sebahagian dari makna, ya. Nah, ini perkara yang penting sebenarnya, dan ini jika dibahas bahkan bisa melebar ke dalam permasalahan-permasalahan fikih, ya, yang berkaitan dengan masalah mafhum, ya, atau syarat dan lain sebagainya, ya. Karena sebagian orang, ya, menolak mafhum apa yang difahami dari suatu lafaz, ya, menolak kemudian bahkan, ya, sebagian makna, ya, yang sesungguhnya dia terkandung dalam lafal tersebut, ya, dengan hanya menyatakan bahwa yang dimaksud dari suatu lafal adalah apa yang ditunjukkan oleh lafal tersebut secara langsung semata, ya, apa yang disebut dengan bentuk jumud dalam, ya, menggunakan lafal. Sebagai contoh misalnya apa yang disebutkan oleh para ulama, ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka, ya. Maka dalam lafalnya yang diperingatkan adalah dari tumit, ya. Kalau begitu pertanyaannya, apakah kemudian tidak ada lagi, ya, yang terancam dengan neraka kecuali tumit? Bagaimana dengan wajah yang tidak dicuci dengan bersih, tidak basah dengan sempurna, ya, atau lengan, ya, dan anggota wudu yang lain yang mesti untuk dicuci? Maka yang benar bahwa jawabnya sama, ya, jawabnya sama. Memang lafalnya secara mutlak menunjukkan kepada ancaman terhadap tumit, tetapi ada tambih dengan peringatan tersebut, ancaman bagi setiap anggota wudu yang tidak basah dengan sempurna, ya. Adapun apa yang disebutkan dari tumit, maka berkaitan dengan kejadian yang terjadi, ya. Nah, ya, tidak berarti bahwa kita mengatakan orang-orang yang tidak menggunakan metode tadi dalam perkara-perkara fikih misalnya, maka mereka dikatakan sesat, menyimpang, apalagi kafir atau musyrik dan lain sebagainya. Tapi bahwa pemahaman atau pemalingan dari makna ini bisa pun masuk dalam perkara-perkara tersebut. Maka yang benar adalah sekali lagi, kita wajib untuk menerima lafal yang datang dari lafal-lafal syariat. Jelas, ya? Dan tidak hanya itu. Yang kedua, kita wajib memahami apa yang datang dari lafal tersebut sebagaimana yang diinginkan dalam lafal syariat. Ya. Dan tidak hanya itu juga, alatan yang berikutnya, yang ketiga. Itu apa? Kita wajib untuk menerima semua makna yang terkandung dalam makna yang diinginkan oleh syariat tadi. Paham, ya? Jadi pertama kita menerima lafal, ya, tidak mengotak-atik lafal tersebut yang menyebabkan, ya, bergesernya makna. Karena perubahan lafal akan memberikan efek pada makna. Lianna al-alfaz qawalib al-ma'ani. Karena lafal menyandang nama atau makna, kan begitu, ya? Ya, maka jangan mengotak-atik lafalnya. Dan cara mengotak-atiknya seperti yang tadi. Menambah atau mengurangi, ya, atau menggantikan, atau dengan mempermainkan lidah, mendoyong-doyongkan, ya, menyamar-nyamarkan ucapan dan lain sebagainya. Makanya tidak boleh. Kita wajib menerima lafal tersebut sebagaimana apa adanya. Kedua, tadi apa? Kita menerima makna yang diinginkan dari lafal tersebut secara syariat. Menerima maknanya, ya, seperti yang diinginkan oleh mutakallim, seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penyimpangan dari itu adalah bentuk yang disebutkan dari bentuk-bentuk layyun fi al-ma'na, memaling-malingkan dari sisi makna. Dan di antara bentuk memalingkan dari semua dari makna tadi adalah apa yang disebutkan dari lawan perkara yang ketiga. Menerima lafal, ya, kemudian menerima maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga adalah menerima semua makna, ya, yang terkandung dalam makna yang diinginkan dari lafal tersebut. Menerima semua makna, ya, yang disebut dengan lawazim al-ma'ani. Menerima semua makna yang terkandung, yang dilazimkan, yang merupakan konsekuensi dari penetapan makna yang diinginkan dari lafal tersebut. Ya, karena apa? Lazimul haqqi haqqun. Kelaziman dari suatu kebenaran pasti adalah kebenaran. Ya? Baik. Naam. Dan ketika seseorang hanya menerima sebahagian dari kelaziman makna yang hak tadi, maka ia terjerumus ke dalam bentuk layyun fil makna. Bentuk dari bentuk-bentuk layyun fil makna. Ya? Baik, kata beliau, "Wa nahu hadza min layyil ma'ani fa qala ta'ala," maka Allah berfirman, ya, "Wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira." Ya? Baik, kita selesaikan poin ini, ya, dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim, "Walamma kana asy-syahidu mutaliban bi ada'i asy-syahadati 'ala wajhiha fala yaktumha wa la yughayyiruha kana al-i'radu nadhira al-kitmani wal-layyu nadhira taghyiriha wa tabdiliha." Baik, kata beliau, "Walamma kana asy-syahidu mutaliban," yang benar, ya, "dan tatkala seorang yang bersaksi itu mutalaban biada'i syahadati ala wajhiha, dituntut, diharuskan untuk menunaikan persaksiannya dalam bentuk yang sebenar-benarnya, dalam bentuk yang sebenar-benarnya, ya, "fala yaktumha wala yughayyiruha," maka tidaklah boleh dia menyembunyikan persaksian tersebut, bahkan tidak boleh untuk merubahnya, ya. Dan dari bentuk merubah adalah menampakkan kebenaran tapi dengan cara yang diinginkan dengannya penyimpangan, yang tadi sebutkan dari bentuk layyun fil lafzi ataupun fil makna, ya. Maka tatkala demikian yang diinginkan dari seorang saksi dituntut untuk menyampaikan, menunaikan persaksiannya dengan bentuk yang sebenar-benarnya, "kana al-i'radu nadhira al-kitmani wal-layyu nadhira taghyiriha wa tabdiliha," maka jika seperti itu keadaannya, diwajibkan untuk menunaikan persaksian dengan sebenar-benarnya, maka al-i'rad, berpaling dari persaksian itu, tidak menegakkan persaksian, berpaling darinya, meninggalkan, "nadhir al-kitmani," sebanding sama dengan bentuk menyembunyikan persaksian. Ya, ia sembunyikan. Ya, dengan apa? Dia berpaling. Ya, berkelit, menghindar. Maka itu adalah bentuk penyimpang, bentuk apa? Menyembunyikan. Jadi bentuk menyembunyikan kebenaran, ya. "Wallayyu," demikian pula "allayyu," ya, memaling-malingkan, menyelewengkan, "nadhira taghyiriha wa tabdiliha," adalah sama dengan merubah dan mengganti, ya, apa yang diwajibkan dari persaksian, ya, dengan mendoyong-doyongkan tadi, menginginkan makna yang lain dari apa yang diinginkan oleh yang berbicara. Maka ini adalah bentuk dari layyun, ya, i'rad, berkelit, berpaling, meninggalkan, tidak bersaksi sama sekali. Sedangkan layyun, bersaksi tapi menginginkan dengan persaksiannya perkara yang lain, penyesatan, ya, penyesatan makna bias yang dia inginkan, bukan apa yang hakikatnya dari persaksian yang sesungguhnya. Maka demikianlah, ya. Fata'ammal ma tahta hadhil ayah min kunuzil ilmi, maka perhatikanlah apa yang terkandung dari ayat ini dari, ya, perbendaharaan-perbendaharaan ilmu. Kemudian beliau menutup dengan ucapan wal maqsudu, dan yang dimaksud adalah, nah ini garis atas ini, ya, apa yang diuraikan dari ayat tersebut, ya, wal maqsudu annal wajiba alladhi la yatimmul imanu bal la yahsulu musammal imanu, ya, la yahsulu musammal imani illa bihi, dan yang dimaksud adalah bahwasanya yang wajib, yang tidak sempurna keimanan, bahkan tidaklah terwujud hakikat keimanan, tidak sempurna keimanan, bahkan tidak terwujud hakikat keimanan, yang disebut sebagai keimanan, tidak akan terwujud illa bihi, kecuali dengannya, adalah di garis atas ini muqabalatun nususi bittalaqqi wal qabuli wal idharu laha wal idhari laha wa da'watil khalqi ilaiha. Muqabalatun nusus, menerima nas-nas, ya, berhadapan dengan nas-nas itu bittalaqqi wal qabul, dengan talaqqi, menerima, wal qabul, ya, dan ya menerimanya, ya, mengambil talaqqi wal qabul, menerima, dengan mengambil dan menerimanya, ya, wal idhari laha, tidak cukup itu, tapi juga haruslah apa, menampakkannya, wal idhari laha, dan tidak cukup hanya menampakkannya, tapi juga wadda'watil khalqi ilaiha, wadda'watil khalqi ilaiha, dan juga dengan mengajak manusia kepadanya, ya, dan juga dengan mengajak manusia kepadanya. Wala yuqabalu bil i'rad taratan wa bil layy al ukhra, dan tidak kemudian, ya, bersikap, ya, terhadap apa yang datang dari, ya, kebenaran itu bil i'rad, dengan berpaling terkadang, wa bil layy ukhra, atau terkadang pula dengan menyelewengkannya, membuatnya menjadi bias dan samar, abu-abu, ya. Maka perhatikanlah ikhwani fiddin azanillahu wa yakum, inilah apa yang diinginkan, ya, yang kita diwajibkan untuk menegakkannya, ya, di antara manusia, yaitu keadilan dan persaksian karena Allah dengannya, meskipun apa yang ditegakkan dari persaksian itu ternyata, ya, memberikan mudarat bagi diri kita, bagi kedua orang tua kita, ataupun bagi keluarga kerabat kita, ya. Kita harus menegakkan semuanya dengan keadilan, ya, dan tidak kemudian memalingkan apa yang merupakan kewajiban dari kebenaran tersebut dengan al-layyu, ataupun berpaling secara total darinya, ya, dengan meninggalkannya, ya. Ini yang diinginkan dari surah An-Nisa tersebut. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita apa yang disebut dari keimanan yang sesungguhnya, ya, keimanan yang sesungguhnya, ya. Baik, dengan itu selesai uraian seputar firman Allah dalam surah An-Nisa. Yang berikutnya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala akan menyebutkan, ya, apa yang berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, ya? InsyaAllah ini kita ambil pada kesempatan yang akan datang, bidnillahi ta'ala. Naam. Maka ikhwani fi din azanallahu wa yakum, ya, penting bagi kita untuk mengingat kembali apa yang diuraikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya. Bagaimana kewajiban kita untuk menegakkan kebenaran dan menyampaikan apa yang ada dari kebenaran tersebut, ya. Dan perkara yang penting untuk kita ingatkan pula di sini, ya, bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, menyusun urutan dalam apa menjadi kewajiban kita dalam persaksian, ya, dengan urutan yang rinci, yang cermat. Apa tadi? Yang pertama adalah at-taraqqi wal-qabul, mengambil dan menerima. Kemudian setelah itu, ya, al-izhar laha, menampakkan apa yang diharuskan dari kewajiban dengan keadilan. Dan yang ketiga adalah da'watil khalqi ilaiha, ya, berdakwah, ya, dengan apa yang ada dari kebenaran tersebut dan keadilan kepada makhluk seluruhnya, kepada manusia seluruhnya, ya. Kalau perlu untuk kita tambahkan, maka kita mungkin menambahkan yang satu lagi, satu perkara lagi, ya. Apa itu? Apa kira-kira? Ya? Ya? Ya? Mengamalkan? Ya. Sudah disebutkan dari bentuk menampakkan, ya, apa yang merupakan konsekuensi dari persaksian itu. Ya? Apa yang disebutkan dalam usul tsalatsah? Ya, wasabru, ya, fiha, ya, bersabar dalam mendakwahkannya. Ya, bersabar dalam menghadapi apa yang menjadi konsekuensi dari menegakkan persaksian dengan adil. Ya, mungkin seseorang dengannya mendapatkan cemooh, ya, dijauhi, dikucilkan, ya, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Sebagaimana Rasulullah di awal dakwah, ya, dikatakan orang gila, ya, gila kehormatan, ya, atau gila karena penyakit, atau gila kedudukan, atau bahkan gila wanita. Hingga mereka menawarkan satu persatu perkara itu kepada Rasulullah SAW, asalkan beliau mau untuk meninggalkan dakwah tauhid, ya. Maka demikianlah, ya, Nabi tidak meninggalkan apa yang diwajibkan Allah untuk tegakkan dari kebenaran dan dakwah tauhid, meskipun beliau mendapatkan tantangan, ujian dan cobaan, ya. Maka perkara yang keempat jika diperlukan di sini, dan tentu saja, ya, maknanya kuat untuk itu, itu adalah bersabar. Tidaklah seorang menegakkan persaksian kecuali ada konsekuensi darinya. Ya? Tidaklah pula seseorang mendakwakan apa yang ada di kebenaran melainkan ia akan mendapatkan rintangan dan gangguan. Maka orang yang tidak memiliki kesabaran, ya, maka ia akan mudah goyah, ya, gampang untuk berkeluh kesah, ya, dan akhirnya na'udzubillahi min dalik, jatuh, ya, dan lumpuh, tidak lagi mampu untuk melanjutkan apa yang diharuskan dari menegakkan kebenaran, ya, dan menampakkannya serta mendakwakannya, ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan hanya darinya, agar Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran, bahwa dia adalah kebenaran untuk kita ikuti, dan agar Allah memperlihatkan kepada kita kebatilan adalah kebatilan untuk kita jauhi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini pembahasan kita ikhwani fiddin, ya. Adapun pembahasan surah Al-Ahzab insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya, semoga Allah mudahkan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari ikhwah. Bis. Baik, ada pertanyaan dari akhwat? Baik, kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita rahmat dan taufiknya dan mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk terus menggali faedah dan mendulang hikmah dari apa yang diuraikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah Tabukiyah Zadul Muhajir, Zadul Muhajir ila Rabbihi Azza wa Jalla. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, yang senantiasa kemudian mendapatkan apa yang diinginkan dari tujuan hijrah itu, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, syarra la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.